bahwa orang yang telah mendapatkan nikmat ini paling berbahagia. Baik di saat dia diberikan ujian dan cobaan, atau diberikan kesenangan dan kebahagiaan, tetap dia menjadi orang yang paling baik dan paling bahagia. Demikian juga di saat dia berpisah dengan dunia serta seisinya, dia juga menjadi orang yang paling berbahagia dengan nikmat ilmu dan amal soleh. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yasba'ul mayyita thalatha, yang akan menyertai mayit itu adalah tiga, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. وَيَرْجِ أُثْنَانِ وَيَبْقَ وَاحِدٌ يَتْبَعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَبْقَ إِثْنَانِ فَسَيَرْجِعُ إِثْنَانِ وَيَبْقَ وَاحِدٌ. Dari ketiga yang menyertai dia ke liang lahat, dua yang kembali kepada dunia tidak akan menyertai dia. Yang satu tersisa yang akan menyertai dia, ma'asyiral muslimin dan muslimat, yaitu amaluhu, amalnya. Bagaimana tidak berbahagia di saat dia kesendirian dalam kesunyian dan kesepian, lalu datang orang yang belum pernah dia saksikan di muka bumi. Tapi wajahnya membawa wajah kesenangan dan kegembiraan. Lalu di saat dia mengutarakan pertanyaan, siapa anda? Wajah engkau wajah yang membawa kebaikan. Maka yang akan menemani dia di liang lahat itu mengatakan, ana amaluka, saya adalah amalmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersusun menyusul lagi kebahagiaan di saat kemudian Allah Azza wa Jalla putuskan kehancuran dunia ini. Lalu kemudian barakallahu fikum keluar dari alam kubur. Semuanya akan mendapatkan rahmat, kasih cinta, bantuan, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla biqadri amalik, seukuran amal yang dia telah lakukan dan perbuat. Sampai kemudian menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh nikmat yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah di saat dia diberikan kesempatan dan peluang di perjalanan umur ini untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla, dan dia mengamalkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan ilmu dan amal ini dia berbarengan dengan para pendahulu-pendahulu yang sudah berjalan di atas jalannya dan telah meraup di dunia dan telah meraup pula kebahagiaan di akhirat. Barakallahu fikum. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan Abu Bakar di dalam surga? Abu Bakar masih hidup di dunia di saat itu. Demikian juga Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, 6 tersisa dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam satu hadis. Semuanya mendapatkan apa yang mereka telah lakukan dari ilmu yang telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla buat mereka. Maka di saat kita menarik benang ke belakang, ternyata di atas nikmat inilah para pembesar-pembesar hidup, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia berjalan. Berarti ini adalah nikmat yang sangat besar. Siapapun yang ingin besar di dunia ini, yang ingin mulia, yang ingin terhormat, punya kedudukan tertinggi, tidak ada jalur dan jalan kecuali harus dia melalui ilmu dan juga amal. Barakallahu fikum. Insyaallah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengajak kita untuk berilmu. Di dalam ilmu Islam ini tentang diri-diri kita dan apa yang kita akan lakukan dan perbuat di saat kita harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang kita tidak pernah menyangka dan menduganya, agar selalu dalam hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat barakallahu fikum arahan-arahan yang mulia dari beliau rahimani wa rahimakumullah di dalam kitab beliau. Naam, al-wabilu as-sayy min al-kalimi thayyib. Beliau akan menjelaskan banyak perkara di dalam mukaddimahnya untuk sampai kepada pengajaran doa-doa. Di sana ada titipan-titipan pesan yang sangat berharga. Kata beliau rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ulul marjuul ijabata ay yatawallakum fid dunya wal akhirah wa ay yasbigha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa ay yaj'alakum mimman idza an'ama 'alayhi syakara wa idza an'ama 'alayhi ay an'ama Allahu 'alayhi syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna hadhihi al-umura ats-tsalatsata عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبدا فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tiada daya, kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang dimintai dan diharapkan al-ijabah, pengabulan, maksudnya doa. Agar Allah Azza wa Jalla menolong kalian di dunia dan di akhirat. Wa ayyusbigha, dan semoga Allah menyempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahir dan batin. Dan semoga Allah menjadikan kalian, kata beliau, yaitu orang yang apabila dia memberikan nikmat atasnya, syakara, dia bersyukur. Dan bila dia dicoba hamba tersebut, dia bersabar. Dan bila dia terjatuh di dalam dosa, ay melaksanakan dosa, istighfar, dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tiga perkara ini, syukur di saat diberikan nikmat, sabar di saat diuji, beristighfar di saat dia terjatuh di dalam dosa, ketiga perkara ini, kata beliau, unwanu sa'adatil abdi, tanda kebahagiaan pada seorang hamba, wa alamatu falahihi, dan tanda keberuntungan dia di dunia dan akhirat. Kenapa ketiga ini dikatakan tanda kebahagiaan bila dia memilikinya? Tanda keberuntungan bila dia telah menggenggamnya. Karena, kata beliau, seorang hamba atau setiap hamba tidak pernah akan lepas darinya selama-lamanya. Nikmat dia dituntut untuk mensyukurinya. Ujian dan cobaan dituntut baginya untuk kemudian bersabar menghadapinya. Ini warna yang tidak akan pernah lepas dari setiap hamba. Ditambah yang satu lagi, yaitu terjatuh di dalam dosa. Yaqulullahu tabaraka ta'ala dalam hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu terjatuh di dalam dosa di setiap hari dan setiap malam. Setiap malam dan setiap hari, kalian terjatuh di dalam dosa. Wa ana aghfiruz dzunub, kata Allah Azza wa Jalla, dan saya mengampuni dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ini memberitahukan bahwa kita tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Maka tentunya kita ingin menjadi orang yang terbaik di saat melakukan kesalahan. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, wa khairu al-khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga perkara ini tidak akan pernah luput dan lepas setiap hamba darinya. Beliau tambah lagi bahwa setiap hamba selalu dalam takalluf, terbolak dan terbalik di atas tiga perkara ini, yaitu nikmat, kemudian ujian, dan dosa. Dia akan selalu beriringan di dalam hidup ini. Maka jadilah terbaik di saat mendapatkan nikmat, dan juga di saat mendapatkan ujian, dan di saat terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tanda kebaikan pada seseorang, kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan, di saat nikmat datang, dia bisa mensyukurinya. Di saat ujian turun, dia bisa bersabar. Dan di saat dia tersungkur dan terjatuh di dalam dosa, dia bangkit kembali dengan membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan sering kita diingatkan oleh para ulama kita, termasuk di dalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Betapa banyak akan disebutkan nanti sebuah penyesalan terhadap oleh di hadapan iblis laknatullah alaih, bisa dia mampu menjatuhkan seseorang, ternyata Allah tolong dia untuk bertaubat kepada Allah, penyesalan pun terjadi terjadi pada iblis, aduhai sekiranya saya tidak menjatuhkan dia di dalam dosa. Betapa banyak orang-orang lebih baik kondisinya dia setelah dia melaksanakan dosa dibanding dengan sebelum dia melaksanakan dosa. Setelah dia melaksanakan kesalahan, dia kembali membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Barakallahu fikum. Kata beliau, al-awwalu yang pertama dari tiga tingkatan yang tidak pernah lepas manusia darinya. Ni'amun minallahi ta'ala tataradafu alaihi. Nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang terus bersusulan datang kepadanya. Fakaiduha asyukru. Maka pengikat nikmat itu adalah kesyukuran. Wa huwa mabniyun ala thalathati arkan. Kesyukuran itu terbangun di atas tiga rukun. Yang namanya rukun, pilar, kalau salah satu dari pilar itu tidak ada, maka dia belum dikatakan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata beliau, al-i'tiraf biha batinan. Mengakui, berkeyakinan di dalam batin kalau ini merupakan nikmat dari Allah. Ini butuh pendidikan. Karena amalan batin itu sangat-sangat mendasar. Apabila barakallahu fikum, batin kita itu kosong, nanti akan berdampak pembuktian syukur itu di dalam barakallahu fikum lahiriah kita. Pertama kali yang harus kita tanamkan adalah al-i'tiraf. Sebuah pengakuan di dalam batin terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Yang kedua, wattahadduts biha zahiran. Menceritakan nikmat tersebut. Wa tasrifiha fi marzati waliyha wa musdiha wa mu'tiha. Mengakui atau menggunakan dan memanfaatkan nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh pemberinya, yang menganugerahkan. Semuanya maknanya sama, musdiha wa mu'tiha, penganugerah, pemberi, ya, yang menyayangi dan membantu dengan nikmat tersebut. Kita mampu untuk kemudian menggunakan nikmat itu pada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Catatan yang sangat penting, bahwa di dalam mewujudkan kesyukuran itu, di sana ada amalan batin yang harus kita wujudkan. Bukan cuma alhamdulillah. Tetapi di sana ada amalan batin yang kita harus koreksi. Yaitu adanya pengakuan bahwa ini adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa amalan batin itu tidak akan diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diri kita sendiri. Karena sering terungkap kata-kata alhamdulillah, jazakallahu khair, misalkan di saat mendapatkan nikmat ada bantuan dari seseorang, tetapi tidak ada pengakuan kalau orang ini yang membantu dia, yang memberikan dia, lalu adalah sebagai sebab jalur untuk dia mendapatkan hal itu. Tetapi pemberinya tetap Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ, kalau dia telah mewujudkan hal itu, tiga perkara. I'tiraf, pengakuan dia di dalam batin, lalu dengan lisan mengungkapkan kesyukuran, lalu yang ketiga dia pergunakan nikmat-nikmat itu pada jalan yang diridhoi sang pemberinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau dia telah mewujudkan itu semua, maka dia termasuk dalam barisan orang yang telah mensyukurinya. Ma'a taksirihi fi syukriha. Bersamaan di sana akan ada unsur-unsur kekurangan di dalam dia mewujudkan kesyukurannya tersebut. Lah ya, sangat benar. Nikmat-nikmat Allah sungguh terlalu banyak, barakallahu fikum, yang Allah Jalla wa'ala menyebutkan kita tidak akan bisa menghitungnya. Sekaligus bahwa kita tidak akan punya kemampuan untuk mensyukurinya. Mensyukuri satu saja dari bagian nikmat akan banyak kekurangan, barakallahu fikum. Jatuh bangun kita di dalam mensyukurinya, rahimani wa rahimakumullah. Tapi disitulah letak kedermawanan Allah Azza wa Jalla di dalam mengganjar usaha-usaha, upaya-upaya yang dilakukan oleh hambanya. Cukup sebagai pesan buat kita dari Allah Azza wa Jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang telah bersungguh-sungguh mewujudkan, menempuh jalan, ya, di antaranya tentu masuk juga jalan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan, membimbing, mengarahkan jalan-jalannya tersebut, barakallahu fikum. Maka yang ada adalah kesungguh-sungguhan pada diri kita untuk mewujudkannya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita langsungkan ini kaitannya dengan nikmat-nikmat. Nanti akan disebutkan kapan nikmat itu berubah menjadi ujian, atau ujian itu berubah menjadi nikmat. Asani, yang kedua, mihanun minallahi ta'ala yabtalihi biha. Yang kedua adalah ujian-ujian yang Allah Azza wa Jalla menguji hambanya dengannya. Fafarduhu fiha as-sabru wa taslim. Kewajiban dia di hadapan ujian-ujian itu adalah bersabar dan menerima. Bersabar dan menerima. Tadi sudah disebutkan, kita kembali mengingatkan, syukur itu ada tiga pintunya. Pertama, batin i'tiraf, mengakui. Kedua, lisan kita mengungkapkan kesyukuran. Dan yang ketiga, kita pergunakan apa yang diberikan dari nikmat-nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua sekarang, ujian. Ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita di hadapan ujian itu adalah sabar dan menerima. Ini pendidikan yang sangat besar sesungguhnya. Bagaimana gambaran sabar di hadapan ujian dan cobaan? Beliau mengatakan was-sabru. Bersabar di hadapan ujian-ujian itu maknanya adalah habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur. memenjarakan diri, menahan diri, menjaga diri dari sikap tasakhut, benci bil maqdur terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Menahan diri untuk tidak marah. Menahan diri untuk tidak murka. Menahan diri untuk tidak benci terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini satu. Sabar barakallahu fikum di saat mendapatkan ujian dan cobaan. Yang kedua, wa habsul lisani 'anish syaqwa, menahan diri dari berkeluh kesah. Kan kita sering barakallahu fikum mungkin terjadi pada diri kita semuanya, saya dan antum, yaitu mengeluhkan kepada manusia apa yang diperbuat oleh Allah. Ini benar-benar tidak beradab. Mengeluhkan kepada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang telah diperbuat oleh Allah pada dirinya. Kini di saat kita membaca ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang syaqawa, syaqikaw, yaitu keluhan, maka termasuk perbuatan yang sangat kurang ajar dari hamba itu, di saat hamba itu berkeluh kesah terhadap perbuatan Allah kepada yang tidak mampu berbuat apa-apa. Dengan lisannya barakallahu fikum mengungkapkan penuh harapan kepada manusia untuk membantu dia, untuk memberikan dia, untuk ini, untuk itu, padahal yang sedang mengujinya adalah Allah Azza wa Jalla. Semestinya bagaimana dia kembali mengeluhkan itu kepada yang telah menurunkan ujian dan cobaan, yaitu Allah Azza wa Jal. Tetapi dia mengeluhkan kepada bangsa atau manusia atau hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini perbuatan yang sangat tercela barakallahu fikum. Kaitannya dengan ujian dan cobaan itu adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah berbuat apapun untuk menguji hambanya di atas keadilan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat kita dicoba dan diuji, harus kita tahan. Tahan barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, kesabaran di saat menghadapi ujian-ujian hidup itu adalah habsul jawari'i anil maksiati. Menahan organ tubuh kita ini jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Bagaimana bentuk maksiatnya? Kalau pemi, seperti dia menempeleng dirinya, wasyak kesiar, menyobek-nyobek bajunya, wanati sya'r, menarik-narik rambutnya, wanahwihi, dan yang semisalnya. Dia lakukan ini semua, terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan ini sebagai gambaran ketidaksukaan dia menghadapi ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah berbahagia orang yang seperti itu. Tidak akan pernah berbahagia orang yang tidak punya kesabaran di saat menghadapi ujian dan cobaan. Lalu bagaimana kalau saya bisa mendapatkannya? Saya ini kurang sabar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yatasabbar Barang siapa yang menyabari dirinya, berarti disuruh berbuat, berupaya, berusaha untuk mendidik diri bersabar. Lakukan. Kalau seseorang sudah melakukannya, melatih diri untuk bersabar, yusabbirullahu, Allah akan memberikan kepadanya sifat kesabaran. Tapi itu bukan simsalabim, kemudian terwujud dengan tanpa usaha. Harus ada latihan dari diri kita sendiri. Ada kemauan untuk mendidik diri bersabar. Barakallahu fikum. Tadi sudah disebutkan bahwa kesabaran seseorang bisa dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menolak. Satu. Kedua, dia tidak benci terhadap barakallahu fikum ketentuan dan keputusan itu. Ketiga, tidak kemudian dia berbuat zalim pada dirinya sendiri sampai terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan atas ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla tersebut. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kita semuanya sudah belajar tentang bagaimana keimanan kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali dia berjalan dengan ketentuan takdirnya. Satu, tidak akan pernah tersalah hidupnya dengan takdirnya. Dua, tidak akan pernah berganti ketentuannya dan tertukar dengan ketentuan yang lain. Sang bapa, ketentuan hidupnya tidak pernah tertukar dengan istrinya. Atau sang bapa tertukar dengan anaknya. Tidak pernah itu akan terjadi. Barakallahu fikum. Berjalan di atas ketentuan itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menolak ketentuan yang sudah ditentukan pada dirinya. Apalagi orang lain untuk ikut nimbrung menolak ketentuan yang sudah ditentukan buat dirinya. Tidak akan bisa dan sanggup barakallahu fikum. Kalau itu tidak akan pernah bisa menolak ujian-ujian dan cobaan yang akan terjadi, berarti yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita bisa menjadikan ujian itu peluang amal saleh. Allah telah memberikan bimbingan subhanahu wa ta'ala. Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan pengajaran untuk menjadikan ujian itu sebagai lapangan amal soleh. Bersabar. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, famadaru sabri ala hadhil arkanis salasati. Poros edar, dasar, madar kesabaran itu adalah tiga rukun ini. Kesabaran di saat menghadapi ujian. Fa'idha qama bihil abdu. Jika seorang hamba bangun dan bangkit. Melaksanakannya kama yambagi. Sebagaimana semestinya. Inqalabatil mihnatu fi haqqihim manha. Maka ujian itu akan berubah menjadi pada haknya adalah sebuah anugerah. Akan beliau datangkan contoh barakallahu fikum. Ujian itu akan berubah menjadi sebuah anugerah, sebuah nikmat. Wastahalatil baliyatu afiyah. Bala itu berganti dan berubah menjadi sebuah pemberian. Subhanallah. Kalau seseorang sudah mewujudkan rukun-rukun syukur tersebut, rukun sabar, maka dia dengan rukun ini bisa merubah ujian menjadi pemberian nikmat. Baliyah cobaan akan menjadi sebuah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Wasarul makruhu mahbuba, yang tidak disukai menjadi sesuatu yang paling disenangi karena apa yang terlahir di belakangnya. Kata beliau, catatan yang sangat-sangat penting buat kita. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan mencoba dia untuk membinasakannya. Allah tidak menguji dia untuk kemudian membinasakan dia. Wa inna mabtalahu, akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengujinya, menurunkan bala, liyamtahina, untuk Allah menguji sabrahu wa ubudiyatahu, kesabaran dia dan ubudiyahnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu semuanya ini tidak akan pernah tergambar kecuali di saat seseorang telah dititipkan di peluang-peluang hidupnya untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah gambaran sebuah kebahagiaan di dalam hidup. Dan kebahagiaan itu, sekali lagi, tidak akan diperoleh kecuali melalui ilmu dan amal. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-khairu was-sa'adatu wal-kamalu was-salahu mahsuratun fi amraini. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan, kebagusan terbatas pada dua perkara. Fil ilmi nafi'i wal amali salih. Pada ilmu yang bermanfaat dan pada amal saleh. Sekarang, terkait dengan kesabaran. Sabar merupakan pengamalan dari ilmu. Sehingga seseorang tidak akan bisa memahami, mempelajari ujian-ujian itu dan cobaan-cobaan itu sesungguhnya pintu ibadah untuk menguji kesabaran dia dan menguji ubudiyah ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tahu adalah orang yang berilmu. Barakallahu fi. Seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, fa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Semoga apa yang kalian tidak sukai itu menjadi sesuatu yang baik buat kalian. Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal itu di saat urusannya dengan peperangan. Maka dijelaskan secara umum oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, termasuk contohnya sekarang di belakang ujian dan cobaan, kita tidak pernah menginginkan sakit. Ya Allah berikan saya sakit, enggak pernah. Ya Allah berikan mata saya buta, enggak pernah akan terjadi itu. Barakallahu fikum. semua yang tidak kita sukai, di belakangnya akan menjadi sebuah kebaikan yang besar di saat kita mengelola kejadian-kejadian itu dengan ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Mari kita dengarkan ucapan lebih beliau. Fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan fi dharra. Sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla atas hambanya ubudiyah. Atas hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, dia bisa berubudiyah, beribadah kepada Allah fi dharra'i, di saat menghadapi ujian dan cobaan, malapetaka. Kama lahu alaihi ubudiyatan fi sarra. Sebagaimana bagi Allah itu atas hambanya ubudiyah, hak ibadah di saat dia bersenang ria. Kemudian beliau menyebutkan, walahu alaihi ubudiyatan fima yakrah. Dan pada sesuatu yang dia tidak sukai, dia akan bisa beribadah kepada Allah dengannya. Kama lahu alaihi ubudiyatan fima yuhibbu. Sebagaimana dia bisa melakukan ubudiyah kepada Allah terhadap apa yang dia sukai. Sekarang beliau menjelaskan, kebanyakan manusia, seorang akan bisa beribadah kepada Allah tatkala ujian itu turun bersusulan. Dia bisa beribadah kepada Allah di saat terjadi sesuatu yang dia tidak sukai. Sebagaimana dia beribadah kepada Allah dalam perkara yang dia senangi dan yang menggembirakan. Wa aktsarul khalqi, tapi kebanyakan manusia itu yu'tunal ubudiyata fima yuhibbun. Namun kebanyakan orang, kebanyakan manusia itu memberikan ubudiyahnya kepada apa yang mereka sukai saja. Allahu Akbar. Semoga Allah keluarkan kita dari ini. Barakallahu fikum. Ya. Wasya'nu fi i'ta'il ubudiyati fil makari. Sementara perkara besar, perkara penting itu, yaitu memberikan ubudiyah kita di saat al-makari, pada hal-hal yang kita tidak sukai. Maksudnya ujian-ujian tadi. Ya. Beliau ingin menggambarkan kepada kita. Kalau dia beribadah ketika senang, banyak yang lulus. Tapi sebaliknya, ketika dicoba dan diuji, banyak yang tidak lulus dalam ubudiyah dia kepada Allah. Di antaranya, dia marah atas ujian itu. Di antaranya, dia berkeluh kesah kepada manusia, tidak berkeluh kesah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya, mereka melakukan kemaksiatan. Barakallahu fihi. Dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan, ya, orang muflis atau bangkrut. Rahimani wa rahimakumullah. Kemarin ketika dia terus mendapatkan laba, laba, laba, bersusulan laba, masya Allah, tekun di masjid, rajin dia. Terlihat nampak kesenangan. Tapi ketika dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari majlis taklim, tidak pernah nongol, hadir. Barakallahu fikum. Untuk beribadah, sudah mulai lemah, loyo, lesu. Ini gambaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebanyakan kita bisa mewujudkan ubudiyah tatkala senang, ria, gembira. Tetapi di saat dicoba dan diuji, banyak yang gagal rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah tidak tenang lagi. Bergaul bersama istrinya hidup, sudah tidak bahagia lagi. Bersama anak-anaknya. Sampai wal'iyadu billah. Untuk melampiaskan semuanya itu. Dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Na'udzu billahi min dzalik. Maka barakallahu fikum. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting harus kita fahami bersama. Bahwa kita bisa mewujudkan ibadah tatkala terjadi perkara-perkara yang kita tidak sukai. Sebagaimana mewujudkan ubudiyah kepada Allah di dalam kondisi kita bersenang ria, bergembira, mencapai apa yang bisa kita, apa yang kita sukai dan harapkan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, فَفِيهِ تَفَاوُتُ مَرَاتِبِ الْعِبَادِ. Maka beribadah di saat terjadi perkara-perkara yang tidak disukai, disinilah terjadinya perbedaan martabat hamba. Di sini letaknya barakallahu fiik. Perbedaan martabat hamba. وَبِحَسَبِهِ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. Dan pada posisi dia beribadah di saat sesuatu yang tidak sukai itu terjadi pada dirinya, disinilah kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan para nabi dan rasul. Kalau kita membaca sejarah kehidupan para nabi dan rasul, kita menemukan dan menjumpai ujian-ujian besar terjadi melebihi waktu-waktu senang dan bergembira, gembira mereka. Ujian demi ujian yang mereka hadapi barakallahu fikum. Tetapi melalui ujian dan cobaan itu, mereka bisa mewujudkan ubudiyah sehingga martabatnya paling tinggi di barisan manusia, para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul, yang paling mengerikan tingkat ujian dan cobaan yang dihadapi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau dijadikan atau menjadi imamul anbiya, imamul rusul. Karena ubudiyah yang tinggi dan agung bisa diuji dan dicoba melebihi ujian para nabi dan rasul sebelumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masa senangnya sangat-sangat sedikit. Barakallahu fikum. Yang ada adalah bersusulan ujian, cobaan, kekhawatiran, ketakutan. Itu semuanya adalah barisan ujian-ujian dan tidak disukai. Tetapi dijadikan oleh para nabi dan rasul adalah pintu ubudiyah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah martabat dan kedudukan mereka tinggi di sisi Allah subhanahu. Bersusulan para sahabat Nabi, ujian dan cobaan yang mereka hadapi dengan senang rianya karena mereka hidup bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ujian dan cobaan yang dihadapi oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain lebih besar dibanding dengan ujian dan cobaan yang dihadapi oleh para umat-umat para nabi dan rasul sebelumnya. Oleh karena itu, mereka adalah terbaik sahabatnya para nabi dan rasul. para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ke bawah umat-umatnya sampai pada hari kiamat, mereka adalah generasi yang terbaik umat. Tinjauan keterbaikan mereka di samping kebaikan yang sudah kita ketahui, kesempurnaan kebaikan yang mereka dapatkan, ujian dan cobaan yang beragam-ragam di dalam hidup mereka, dan mereka jadikan itu adalah pintu ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadi hamba yang sangat tinggi kedudukannya, barakallahu fikum. Kita tarik lagi. Di kehidupan kita ini, yang paling berbahagia adalah seseorang yang paling banyak ujian dan cobaan yang didapatkan, lalu dia jadikan itu pintu ubudiyah dia kepada Allah. Oleh karena itu para ulama kita dicoba dan diuji oleh Allah, diserang, diancam dari berbagai sisi telaan. Sesungguhnya itu adalah lirafi'i darajatihi, untuk mengangkat derajat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka subhanallah bisa beribadah dengan tinggi melalui ujian dan cobaan itu. Kalau kita kan tidak sanggup. Kita diuji, dicela, wes berpikir bagaimana caranya membalas. Celaan, ya akhi boleh. Misalkan, barakallahu fikum. Kita lah. Orang yang mencela kita, menyakiti kita, kita berpikir bagaimana membalasnya. Padahal itu akan bisa menjadi pintu ubudiyah yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka antum bisa melihat, barakallahu fikum, di saat seseorang alim mendapatkan celaan dan cercaan, dia tabah dan sabar. Ini adalah orang yang terbaik. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dibanding dengan orang yang tidak mendapatkan serangan yang besar dan tinggi. Barakallahu fikum. Agar kita semuanya menyadari bahwa ternyata kita akan bisa mewujudkan ubudiyah peribadatan kita yang tinggi kepada Allah Jalla wa'ala melalui ujian dan cobaan itu. Bagaimana kita bersabar menerima itu semua? Karena tidak pernah yang harus yang menjadi penanam hal ini pada diri kita. Tidak pernah ada orang yang berjalan seperti yang dijalankan oleh para nabi dan rasul, kecuali punya risiko yang sangat besar. Ujian dan cobaannya. Nah, ujian dan cobaan ini sesungguhnya adalah untuk mendongkrak orang-orang yang dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Melalui kebaikannya, semua orang mungkin bisa mewujudkannya. Ya, ketika dia berbahagia dan tapi belum tentu dia bisa berubudiyah dengan tinggi di saat dia dicoba dan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perbedaan tingkat ubudiyah seseorang kepada Allah, yaitu di saat dia mendapatkan ujian dan cobaan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau datangkan contoh kepada kita. Falwudu'u bil ma'il baridi fi shiddatil harri ubudiyatun. Berwudu dengan air yang dingin dalam kondisi panas. Dingin airnya. Ubudiyah. Bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mubasharatu zawjatihi al-hasna allati yuhibbuha ubudiyah. Bergaul bersama istrinya yang baik, yang bagus, yang ia sukai dan cintai itu adalah ubudiyah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nafaqatuhu 'alaiha wa 'ala iyalihi wa nafsihi ubudiyah. Mencarikan nafkah buatnya, buat keluarganya dan buat dirinya adalah ubudiyah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, hadza alwudu bil ma'il baridi fi shiddatil bard, ubudiyah. Nah, ini sekarang berwudu dengan air dingin di saat dingin yang sangat. Nah, kalau tadi dia berwudu dengan air dingin sekali di saat panas yang sangat. Sekarang dia berwudu dengan air yang sangat dingin di saat musim yang sangat dingin. Ubudiyatun. Kedua-duanya adalah ubudiyah. Tapi lihat kondisinya. Dia berwudu dengan air yang sangat dingin di saat kondisi sangat panas. Dia berwudu dengan air dingin di saat cuacanya sangat-sangat dingin. Kedua-duanya adalah ibadah. Wa tarkuhul ma'siyata allati ishtaddat dawa'i nafsihi ilaiha min ghairi khawfin minan nasi ubudiyah. Dia meninggalkan kemaksiatan bersamaan kerasnya panggilan dari dalam dirinya sendiri kepada kemaksiatan itu. Bukan karena takut dia kepada manusia, dia tinggalkan kemaksiatan itu. Ubudiyah, sebuah pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nafaqatuhu fi dharra'i ubudiyah. Dan dia memberikan nafkah di saat kesulitan adalah ubudiyah. Walakin farqun 'azimun bainal 'ubudiyatain. Tetapi di sana ada perbedaan yang mencolok antara dua bentuk ibadah tersebut. Dia berwudu dengan air dingin dalam kondisi sangat panas. Cuaca yang sangat panas. Dia berwudu dengan air dingin pada cuaca yang sangat dingin. Sama-sama ubudiyah. Tetapi ternyata terbedakan nilainya. Barakallahu fikum. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memberikan nafkah dalam kondisi lapang. Ubudiyah. Dia memberikan nafkah dalam kondisi kesulitan. Ubudiyah. Tetapi di sana ada perbedaan. Barakallahu fikum. Pada kedua orang tersebut. Dia bergaul bersama istrinya dalam kondisi baik. Ya. Ubudiyah. Dan bergaul dengan cara yang baik. Di saat kemudian menemukan sesuatu yang tidak dia sukai pada istrinya adalah ubudiyah. Barakallahu fikum. Namun keduanya ini akan ada jurang pemisah dan pembeda nilainya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, engkau berbuat baik, dikatakan berbuat baik kepada istri, bukan anda menahan atau hanya menahan kelakuan jelek anda buatnya atau kepadanya. Tahan mau marah, ditahan mau ini, ditahan. Maka kebaikan engkau dalam mu'asyarah bersama istri di saat engkau tahammul. Tahammul itu adalah menahan, membawa, sabar untuk menghadapi kekurangan istri. Lo berat, barakallahu fikum. Maka tingkat ubudiahnya ya beda. Menahan diri untuk tidak melakukan kejelekan dan kezaliman, banyak orang atau mungkin semua orang bisa. Apalagi kalau dibarengi dengan sayang dan cinta yang sangat sama istrinya. Akan berupaya tidak menyakiti istri. Tidak akan berbuat zalim kepada istrinya. Tapi lebih dari itu, di saat orang yang disukainya, dicintainya yang sangat itu, melakukan sesuatu yang dia tidak sukai. Atau mungkin menyakiti dia. Lah, memikul ini sangat-sangat berat. Itu adalah ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Jadi, kedua-duanya merupakan ubudiyah kepada Allah. Tapi nilainya adalah beda. Agar kita benar-benar menyadari bahwa ini perkara yang kita tidak akan pernah bisa lepas darinya. Senang, kemudian sebaliknya. Sekarang bergembira, nanti susah. Ini mesti akan mewarnai hidup kita. Kedua-duanya Allah letakkan padanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasul alaihi salat wassalam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sangat mengherankan urusan orang-orang yang beriman itu. Semua urusannya adalah baik. Semua itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Perhatikan baik-baik. Kata-kata iman. Tidak ada yang pertama kali masuk ke dalamnya. Kecuali orang yang Allah telah berikan taufik untuk membenarkan imannya, meluruskan imannya. Dialah ahlus sunnati wal jamaah. Yang pertama kali masuk di dalam hadis itu. Atau panggilan-panggilan keimanan di dalam Al-Quran. Yang pertama kali masuk ke dalamnya adalah mereka-mereka yang Allah telah bantu dengan taufiknya untuk meluruskan keimanannya. Antum bertemu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Yang terdepan dipanggil adalah mereka-mereka yang berbenah, membenahi imannya dengan ilmu ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita sesungguhnya dengan nikmat ini harus selalu berbahagia dan bergembira. Tidak boleh berkecil hati, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kondisi yang kita tidak akan pernah lepas darinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang selalu mengambil keuntungan, dapat keuntungan, membawa keberhasilan, kemenangan, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi dia. Dua yang dia disuruh untuk memegangnya. Dan mereka sudah mampu mewujudkannya. Yaitu syukur. Satu, kapan di saat kebaikan dia dapatkan. Sabar. Di saat ujian dan cobaan itu datang. Dan kita tahu kebaikan itu terlalu banyak ragamnya. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang ringan sampai yang berat. Demikian juga kaitannya dengan ujian dan cobaan. Seseorang kan terkadang diuji oleh istrinya sendiri. Subhanallah. Ya. dia tidak punya kesabaran. Di saat diuji dari istrinya sendiri. Tapi ketika diuji dia sakit, dia ini barakallahu fikum, dia kurang penghasilannya, dia sabar. Tapi di saat ujian itu datang dari istrinya, dia tidak punya kesabaran. Bagaimana? Tidak sabarnya, sudah cari jalan pintas. Duduk sama media sosialnya di tempat yang sunyi dan sepi. Wih, bernikmat-nikmat dengan tontonan na'udzubillah min dzalik. Berhubungan dengan wanita-wanita barakallahu fikum lewat media sosial. Misalkan, melampiaskan. Dia menghadapi ujian rahimani wa rahimakumullah. Padahal istrinya itu adalah seorang sunniyah salafiyah. Tidak kesampaian apa yang dia inginkan, berontak, marah, sampai wal'iyadu billah memukul, sampai karena itu dia menceraikan istri. Dia menyangka bahwa dengan menceraikan itu dia akan berbahagia, sekurang apapun istri engkau. Barakallahu fikum, sabarnya engkau bersama dia adalah sungguh kebahagiaan bagi engkau rahimani wa rahimakumullah. Mungkin Anda akan mengatakan, saya mau cari gantinya yang lebih baik. Belum tentu Anda akan bisa. Karena ini dulu pilihan Allah buat Anda. Sekarang Anda mau berlagak untuk kemudian mencari pilihan sendiri. Belum tentu Anda akan ketemu apa yang Anda inginkan atau harapkan, karena belum tentu keinginan dan kemauan Anda sama dengan kemauan dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Bersabar untuk kemudian menghadapi kekurangan. Kalau mau mencari kesempurnaan wanita, Anda tidak pernah akan jumpai kemanapun Anda melanglang buana mencari wanita yang tersoleh. Dia tetap adalah manusia, banyak kekurangan, banyak aib, banyak ini dan banyak itu. Kapan? Tunggu kalau Anda masuk ke dalam surga. Di saat itu Anda akan menemukan wanita yang tidak punya aib. Demikian juga sebaliknya. Seorang istri bisa diuji oleh Allah Azza wa Jalla dari suaminya. Terkadang sering tidak punya kesabaran. Kepingin kemudian untuk, wah, cerikan saya. Nantang untuk diceraikan, dia menyangka di setelah pisah dengan suaminya, lalu kemudian dia akan menjadi orang yang paling berbahagia dan bergembira. Dia akan menjadi orang yang kemudian menjadi orang yang lebih baik. Ya kecuali kalau suaminya yang mubtadi'un dhalun mukhalif lil kitabi wa sunnah, ya tentunya. Tapi ini tidak. Karena kekurangan yang dijumpai pada suaminya, habis ditelanjang bulatkan suaminya, dicela dan dicerca, tidak menerima. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini pintu ubudiyah. Karena kalau Anda wahai wanita ingin mencari pasangan hidup yang sempurna di dunia ini, Anda tidak akan pernah jumpai dan tidak pernah temukan. Anda mau mencari ustaz? Huhu. Ustaz itu adalah manusia biasa juga. Anda mau mencari alim ulama, sekalipun mereka juga yang mengajarkan kita bahwa kita ini adalah manusia biasa. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali kita ambil atau potong kompas ketika menemukan kekurangan pada suami, tuntutan cerai. Ya. Yeah. Tidak lulus dari suaminya, datang ke pengadilan. Maka jadikan ujian itu sebagai ubudiyah Allah Azza wa Jalla. Ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Berikut juga kedua orang tua terkadang diuji dan dicoba melalui anak. Kalau dia misalkan sebagai seorang, ya, orang-orang artinya Talibul ilm, belajar ilmu agama, datang ujian dari anaknya. Taruhlah dikeluarkan dari pondok pesantren. Ya karena diberitahukan anaknya demikian, demikian, demikian. Dan nerima. Tidak menerima, barakallahu fikum. Padahal ini ujian buat dia. Agar mungkin dia bisa berbenah. Dia mencoba untuk melakukan perbaikan usaha. Tetapi, tidak. Wah, bencinya terhadap pimpinan pondok pesantren itu. Kenapa? Dia telah mengeluarkan anakku. Ya. Dia tidak terpanggil kemudian untuk berbenah. Ya, karena dia perbaiki diri. Ayo. Semestinya kan begitu. Dia lapang dada untuk menerima. Kalau ini adalah sebuah ujian, dia sudah menjadi orang yang berupaya menjadi ab yang terbaik, menjadi om yang terbaik. Allah uji lewat anaknya. Dia tidak lapang dada untuk menerimanya. Disalahkan pondoknya. Diomongi-omongi yang jelek, difitnah. Pondoknya dijelekkan ustadz-ustadznya. Hah? Ini gambaran. Dia tidak menerima ujian itu. Barakallahu fi. Coba lihat nanti. Lihat aslinya. Di sana ingin masukkan di sebuah tempat. Milik ahlus sunnati wal jamaah. Diberitahukan. Ya, ditolak juga. Nah, ujian. Bawa lagi. Ditolak di sebuah tempat. Karena informasi dari tempat dia dikeluarkan. Ditolak juga. Kalau dia tidak punya kesabaran dan tidak menerima, ini adalah sebuah ujian. Sudah. Dia lari, hilang sama anaknya sekalian. Tidak lagi tahu majelis ilmu. Tidak lagi tahu mau belajar kebaikan di dalam hidup. Diuji lagi. Wal-iyadzubillah sampai menjatuhkan dia dan anaknya ke kubangan hizbiyah. Barakallahu fikum. Sangat-sangat mengerikan. Maka kita harus menerima, ini adalah anak saya. Mereka-mereka telah dididik dengan pendidikan yang baik, yang bagus. Mereka-mereka menginginkan kebaikan buat anakku. Berarti ini adalah sebuah pelajaran dan pengajaran buat diri saya sendiri. Ya kalau kita ahlus sunnati wal jamaah, demikian jiwanya, demikian menerima ujian dan cobaan, bukankah telah diuji Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan anaknya yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia adalah pilihan Allah. Terbaik di saat itu. Menjadi utusan Allah. Tetapi diuji dengan anaknya yang kafir dan kufur kepada Allah. Diuji dengan istrinya yang kafir dan kufur kepada Allah. Adakah kemudian celaan buat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Dia berusaha untuk menyelamatkan, berusaha untuk kemudian membimbing, mengarahkan, terus dia sabar. Sampai di akhir kemudian hayat harus terlepas dari jasadnya. Dia terus berupaya untuk kemudian memberikan bimbingan dan arahan. Dia tidak putus asa, karena ini adalah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dia terima. Tidak kemudian ketika kedua orang tua diberitahu anaknya demikian, marah. Tidak nerima. Anaknya dijelekkan karena memang jelek. Anaknya barakallahu fikum dipecat karena memang pantas. Tidak nerima. Wah, dibela anaknya. Tidak boleh terjadi hal itu barakallahu fikum. Atau mungkin kita yang menjadi ustaz, diustazkan. Atau menjadi orang yang da'i menemukan hal-hal itu pada anak kita. Jangan diberikan pembelaan habis-habisan. Padahal anaknya benar-benar nakal. Kita harus menerima dengan lapang dada. Karena ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sabar menerimanya. Dan terus melakukan koreksian pada diri kita. Ini adalah ubudiah yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga di belakang hari nanti, di saat kesabaran engkau sambil menengadahkan tangan kepada Allah, anak ini menjadi orang yang menjadi qurratu ain, penyejuk mata di belakang hari. Sabarkan, ayo terima pembenahan, lakukan perbaikan insya Allah. Ini salah satu contoh bahwa orang akan mampu mendapatkan ubudiyah atau melakukan ubudiyah yang tinggi dan punya derajat yang tinggi melalui sesuatu ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.